بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan setiap orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan sampai hari ini untuk merasakan nikmatnya Ramadan, diberikan kesempatan untuk berpuasa, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini enggak Allah berikan kepada setiap orang. Dan hari-hari ini begitu nyata di depan mata kita. Maka rasakan benar-benar bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita perjuangkan rasa syukur kita kepadanya Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga Allah muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah kepada semua saudara kita yang wafat pada saat pandemi ini atau sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan Ramadan begitu cepat, kita sudah sampai hari yang ke-11. Berarti kita masuk fase kedua dari 3 fase Ramadan. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Rasanya baru kemarin kita beradaptasi dengan Ramadan yang sangat unik ini. Yang merupakan pengalaman pertama kita seumur hidup kita seperti ini. Tapi ternyata hari ini kita sudah sampai hari yang ke-11. Maka benarlah apa yang Allah firmankan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ayat 184, ayyama ma'dudat. Hanya beberapa hari yang terhitung saja. Hanya beberapa hari yang terhitung saja. Maka maksimalkan kebersamaan kita. Kalau tidak, kita akan menyesal di penghujung bulan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hari ini kembali kita bersama karya besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan tingginya derajat kepada beliau, kepada orang tua beliau, kepada seluruh orang yang beliau cintai, dan kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meresapi dan merenungkan dan mengamalkan apa yang beliau cantumkan di dalam kitab yang begitu luar biasa ini. Kitab yang berjudul Riyadhus Salihin, tamannya orang-orang soleh. Dan semoga kita termasuk dan dibimbing, diberikan petunjuk, diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, kedua orang tua beliau, seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dari Abil Abbas atau Abul Abbas, tergantung posisi kata ini di dalam kalimat bahasa Arab. Bisa Abul Abbas, bisa Abil Abbas. Karena ini majrur, maka Abil Abbas. Dan Abul Abbas adalah kunyah. Siapa nama beliau? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menyampaikan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, dalam hal yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Qal inna allaha katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan dan keburukan. Mencatat kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dhalik, lalu diterangkanlah dengan lebih detail. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabah Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang berniat atau bertekad mengerjakan kebajikan atau kebaikan, dan ia pada akhirnya tidak mengerjakannya, dia niat berbuat baik, tapi akhirnya dia gak mengerjakan hal tersebut, apa yang terjadi? Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, niscaya Allah akan catatkan untuknya kebaikan yang sempurna. Dia dapat kebaikan sempurna. Wa in hamma biha, dan apabila dia berniat atau bertekad mengerjakan kebaikan, fa'amilaha, dan ia kerjakan kebaikan yang ia niatkan tersebut, katabahallahu ashra hasanatin ila sab'i mi'ati di'af ila ad'afin kathirah. Jadi bedanya yang kedua ini dia amalin, dia kerjain. Maka Allah mencatat 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai lebih dari 700. Dengan pelipatan ganda yang sangat banyak. Ad'afin kathira. Dilipat gandakan. Dengan sangat banyak. Dan Allah gak sebut angka. Atau Nabi SAW gak sebut angka. Wa in hamma bisayyi'atin. Kita lanjutkan. Dan apabila dia berniat melakukan sebuah keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak jadi mengerjakannya. Niat maksiat tapi gak jadi. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan memberikan dia kebaikan yang sempurna. Dia orang dapat pahala kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahida. Dan apabila dia berniat mengerjakan maksiat atau keburukan tersebut, dan dia akhirnya mengerjakannya, dia niat dan dia kerjakan itu keburukan, katabahallahu sayyi'atan wahida, maka Allah catatkan untuknya satu keburukan, satu dosa. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat menarik dan penuh dengan hikmah dan mutiara. Tapi sebelum kita membahas pelajaran dari hadis ini, sekali lagi marilah kita berkenalan, berinteraksi dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Beliau adalah sahabat yang sangat terkenal. Ulamanya sahabat. imamnya para ahli tafsir, Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qurashi Al-Hashimi bin Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Al-Qurashi Al-Hashimi. Kayaknya ada yang merasa cukup familiar ya dengan garis keturunan Abdul bin Abbas ya. Mungkin ada yang merasa, ada orang merasa, bisa diulangi lagi nggak Ustaz? Oke, kita ulangi lagi. Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sudah merasakan sesuatu yang familiar? Ya. Nasabnya bisa dikatakan sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan hanya bin Al-Abbas. Karena Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak dari paman atau omnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas. Jadi Abdullah ini dari ayahnya Al-Abbas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Abdullah. Abdullah dan Abdullah bin Abbas itu sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Jadi Abdullah dan Al-Abbas, maaf, Abdullah dan Al-Abbas itu sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Jadi Abdullah, Al-Abbas, lalu Abu Talib, itu diantara anak-anaknya Abdul Muttalib. Jadi yang bersama kita sekarang adalah sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunyah beliau tadi Abdul Abbas. Dan beliau adalah anak tertua dari Al-Abbas, Akbar Waladi. Anak tertua dari Al-Abbas. Dan beliau, Abdullah bin Abbas ini, itu lahir tiga tahun sebelum hijrah. Jadi tiga tahun sebelum hijrah. Tiga tahun sebelum hijrah. Makanya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu usianya baru 13 tahun, gitu loh. Masih muda. Bukan muda lagi ya, remaja ya, 13 tahun. Jadi Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya Abdullah bin Abbas ini baru kurang lebih 13 tahun. Tapi hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak banget. Banyak sekali. Banyak sekali. Makanya beliau atau banyak orang meriwayatkan hadis dari beliau. Hadis yang diriwayatkan dari beliau itu sampai 1660 hadis. 1660 hadis. Padahal masih kecil ya. Nabi SAW wafat di usia 13 tahun, tapi bisa meriwayatkan 1660 hadis Nabi SAW. Apa kuncinya? Kata para ulama, lazaman Nabi SAW. Beliau itu di antara orang-orang yang bermulazamah dengan Nabi SAW. Berusaha selalu mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha selalu, bahasa kita, menempel Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. فَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمًا جَمَّهُ. Maka beliau mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Jadi memang perjuangan itu akan Allah ganjar. Kalau kita ada usaha, kita ada upaya, kita pengen belajar, lalu kita bergerak, kita aktif, gak pasif. kita jemput bola, kita cari, kita melangkah, kita berjuang, dapat insya Allah, dapat insya Allah. Abdullah bin Abbas ini itu berusaha senantiasa berada bersama Nabi SAW semaksimal mungkin. Dan bukan hanya berada bersama Nabi, bukan hanya mengendampingi Nabi, berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi seperti Abu Hurairah juga. Lihat kunci orang sukses itu semua sama. Taufik dari Allah, lalu berjuang, berkhidmat. Dan salah satu kunci keberhasilan beliau itu dapat doa dari Nabi SAW. Dapat doa dari Nabi SAW. Hadirin yang Allah muliakan. Beliau cerita bagaimana beliau bisa dapat doa dari Nabi SAW. Kata beliau, anna Nabi SAW dakhal al-khala. Fawadu'tu lahu wadu. Nabi SAW masuk ke kamar mandi. Atau bahasa kita kamar khala itu tempat buang hajat ya di zaman dulu yang ada cekungan atau beginian, jadi agak jauh. Bahasa kita kamar mandi deh. Dan Nabi SAW masuk, fawadu'tu lahu wadu. Lalu aku letakkan air untuk wudu bagi beliau. Jadi disiapin sama Abdul bin Abbas. Disiapkan air untuk beliau berwudu, berkhidmat, melayani. Disiapkan air. Begitu Nabi SAW melihat ada air wudu, Nabi tanya, man wudu ahadha? Siapa yang menyiapkan air ini? Lalu disampaikan, aku sampaikan, ya saya Rasul. Kalau Allahumma faqihu fiddin. Jadi disampaikan ini Abdullah bin Abbas yang menyiapkan. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihu fiddin, dalam hadis Bukhari. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agamanya. Dapat doa. Dan doa Nabi dijawab sama Allah. Beliau jadi ulamanya, ulama. Jadi pakar tafsir. Dan dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas berkata, dommani Rasulullah SAW. Nabi memelukku. Lalu Nabi berdoa, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan dia kitab sucimu, ya Allah. Ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dan diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ni'mat turjumanil Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran, ini kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik orang. Lihat kuncinya. Kuncinya adalah ngejar. Berusaha. Lakukan sebuah effort. Bahkan dampingi ahli ilmu. Berkhidmat kepada ahli ilmu. Maka kita akan dapat. Kita akan didoain gitu loh. Lalu insya Allah akan kasih keberkahan. Sebaik-baik pakar tafsir. Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Dan lihat bagaimana dari kecil itu sudah dikondisikan mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, kayak Abu Hurairah. Ingat bagaimana Abu Hurairah berkhidmat dengan Nabi? Ya Rasulullah, saya antar Hasan Husain ke ibunya, enggak usah. Itu sekali lagi kunci, salah satu kunci sukses setelah taufik dari Allah. Jadi berusaha, belajar, mendampingi, nanya, dan lain sebagainya. Dan Abdullah bin Abbas, hadirin Allah muliakan, adalah salah satu kesayangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Salah satu kesayangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau itu bisa dikatakan salah satu orang yang komplit lah. Komplit. Allah kasih kelebihan ya kok. Dari sisi ilmu, Masya Allah. Dari sisi amal kesantunan, luar biasa. Dari sisi fisik, spesial. Dijelaskan oleh Al-Imam Masruq. Lalu katakan, kuntu idza ra'aitu Abdullah bin Abbas qultu ajmalan ajmalun nas. Aku tuh kalau ngelihat Abdullah bin Abbas, aku kalau ngelihat Abdullah bin Abbas, aku akan mengatakan dia orang yang paling tampan. Orang yang ganteng. Good looking, menarik. Dan kita tahu kan, bukan hanya Abdullah bin Abbas itu bukan hanya ganteng, tapi jaga penampilan banget. Jaga penampilan. Dan jaga penampilan bukan hanya di luar. Di luar dan di dalam rumah. Makanya kan pernah ditanya, kok necis banget sih? Kata Abdullah bin Abbas apa? Uhibu an atazayyana limra'ati kama uhibu an tatazayyana li. Aku ingin tampil keren di hadapan istriku sebagaimana aku ingin istriku tampil cantik di hadapanku. Jadi beliau itu di luar, di dalam tuh oke banget. Makanya kata Al-Imam Masruq, aku tuh kalau ngeliat Abdullah bin Abbas, udah ajmalun nas. Jadi penampilannya oke banget, Masya Allah. Jaga penampilan. Tapi gak berlebih-lebihan. Gak mubazir. Gak hedon, enggak. Dan memang orangnya memang udah keren, Masya Allah. Orang tuh kan kalau keren, pakein apa aja kayaknya keren aja. Jadi, dan beliau menjaga penampilan. Fa idza takallama qultu afsahun nas. Dan kalau beliau udah bicara, kata Imam Masruq, aku akan katakan dia, beliaulah orang yang paling fasih kalau bicara. Kalau bicara tuh enak sekali. Fasihnya luar biasa. Kalau bicara, orang tersihir dengan pembicaraan beliau. Orang senang gitu, masuk ke hati. Abdullah bin Abbas jago bicara, fasih ketika bicara. Ketika berterangkan orang ngerti, oh ternyata ini Abdullah bin Abbas. Mungkin kontennya sama, orang lain bicara, beliau bicara, orang lain bicara, kita tuh sama orang lain tuh, maksudnya apa ya. Tapi kalau Abdullah bin Abbas yang terangkan, Masya Allah, ngerti anda nih. Ah, itu Abdul bin Abbas tuh. Jago bicara. Fa idza tahaddatha qultu a'lamun nas. Dan kalau sudah menyampaikan ilmu atau tahaddath itu bisa berbicara secara umum atau bisa meriwayatkan menyampaikan ilmu, maka aku akan katakan a'lamun nas, beliau orang yang paling alim. Kalau bicara tuh dalil keluar, dalil keluar, dalil keluar. Hadith keluar, hadith keluar, hadith keluar. Masya Allah ya, kata Imam Masruq tentang Abdullah bin Abbas ini. Secara fisik good looking, keren. Cara bicara enak. Dan yang keluar bukan omong kosong, bukan ngomongin orang, bukan gak jelas. Bukan cuman curcol, curhat yang gak ada isinya. Bukan gak boleh curhat ya, kalau curhat cari solusi atau konsul, gak ada masalah. Tapi yang ngalur ngidur, ngomongin aib orang, gak, Abdullah bin Abbas itu. Orang kalau lihat beliau, dengar beliau bicara, Alim ini orang. Alim. Makanya kata Amr bin Dinar, aku gak pernah melihat ada majelis yang lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada majelis Abdullah bin Abbas. Itulah Abdullah bin Abbas, hadirin yang Allah muliakan. Abdullah bin Abbas dengan segala kelebihannya. Masya Allah ya, 13 tahun ketika Nabi wafat, dan beliau meninggal di Taif di tahun ke-68 Hijriah, di saat era Abdullah bin Zubair. Dan beliau meninggal, beliau wafat di usia, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 71 tahun, ada yang mengatakan 74 tahun. Terjadi khilaf para ulama, tapi kira-kira di usia itulah. Di usia itu. Dan beliau disolatkan oleh Muhammad bin Hanafiyah. Dan ketika beliau mensolatkan Abdullah bin Abbas, beliau katakan, Al-yawma mata rabbani hadhil ummah. Hari ini telah wafat ulama rabbaninya umat ini. Sosok yang mengemukakan ilmu dan amal, sosok yang bisa mendidik, yang mendidik umat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Itu kira-kira info singkat tentang Abdullah bin Abbas, masih banyak sekali. Tapi kajian kita sekali lagi bukan kajian sirah atau kajian biografi. Ini kajian Riyadhus Shalihin, fungsinya selayang pandang mengetahui siapa sahabat-sahabat Nabi SAW yang merawatkan hadis ini, dan buat ibrah bagi kita, biar kita mencambuk kita, apalagi di saat-saat seperti ini. Kita butuh teladan, kita butuh inspirasi dari orang-orang hebat, dan salah satunya adalah beliau, sebaik-baik pakar tafsir Al-Quran, sebagaimana yang katakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, kita masuk ke pelajaran dari hadis ini, hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amal-amal kita dicatat oleh Allah. Amal-amal kita dicatat oleh Allah. Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat. Dicatat. Sampai ke niat pun dicatat. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Infitar. Ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin. Dan bagi kalian tuh ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga. Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia. Dan mereka mencatat. Katibin, mereka mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Hadirin yang Allah muliakan. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Maka ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita camkan bersama, jemaah sekalian Allah muliakan. Wah, Allah mencatat. Dan kita gak lihat itu. Kita asal ngomong aja. Kita bebas aja. Kita main bertindak aja. Kita bilang mulut-mulut gua. Enggak. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Makanya sebagian ulama klasik ketika diajak bicara yang enggak bagus, diajak bergibah, diajak bicara negatif. Ada ngomong-ngomong macam-macam. Di antara mereka bertanya, kalau saya penuhi keinginan kalian, kita bicarakan hal negatif, kita ngomongin orang seterusnya. Terus ternyata ada mata-mata di antara kita, lalu melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. Dan ada peraturan, ini gak boleh nih, dilaporin. Kira-kira kita masih bicara gak? Ya enggak lah. Kalau begitu ucapkan bahwa Allah punya malaikat yang mencatat semua perbuatan dan pembicaraan kita. Ketika kita membicarakan orang, ketika kita membicarakan hal yang buruk dan seterusnya. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua dicatat. Semua kebaikan dan keburukan dicatat. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah yang Allah muliakan. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang berniat atau bertekad mengerjakan kebaikan, lalu ia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan satu kebaikan sempurna, hasanatan kamilah. Masya Allah. Niat. Contohnya gimana sih? Ada orang niat berwudu untuk baca Quran, tapi gak jadi. Gitu. Udah niat nih. Pokoknya aku nanti jam 7 mau wudu terus mau baca Quran. Dua nih, mau wudu terus baca Quran. Atau mau wudu sholat duha. Gak jadi. Ya ada telepon lah, ngobrol inilah segala macam. Pokoknya udah gak jadi aja. Fa'innahu yuktabulahu bithalika hasanah kamilah. Maka dia mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna. Satu kebaikan sempurna. Asik ya. Jadi niat, kita niat nih. Duh, tapi jujur, benar-benar saya mau baca Quran. Saya mau baca 3 juz. Misalnya. Di pagi ini sampai zuhur 3 juz. Gak jadi. Gak jadi. Sebatas gak jadi aja. Kan ini gak dijelasin. Pokoknya gak jadi. Maka dia dapat kebaikan sempurna. Atau kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan ini, rajulun hamma an yatasaddaq wa ayyana al-mal alladhi yuridu an yatasaddaq bihi thumma amsak wa lam yatasaddaq. Ada orang udah niat, udah tekad bersedekah. Dan udah ditentukan dia mau sedekah berapa banyak. Aku mau sedekah 10 juta. Udah ditentukan 10 juta bukan sedekah ya. Gak jadi. Dibatalin tuh 10 juta. Gak jadi sedekah. Fayuktabulahu bidzalika hasanah kamilah. Maka ia mendapatkan satu kebaikan sempurna. Sempurna. Pokoknya kita ada orang niat, pokoknya besok mau puasa Senin Kamis, misalnya di luar Ramadan. Besok hari Senin. Niat puasa. Terus hari Kamisnya juga udah tekad, pokoknya aku mau puasa pekan ini Senin sama Kamis. Senin enggak puasa, Kamis enggak puasa. Tapi benar niat waktu itu. Enggak jadi. Enggak jadi deh. Maka dia dapat satu kebaikan sempurna. Satu kebaikan sempurna. Ini luar biasa jemaah. Luar biasa. Dan Dan ulama mengatakan bahwa niat dan tekad itu yang sudah terjadi dalam dirinya, dalam hatinya, itu adalah sebuah kebaikan dan pahala. Hadzal ham, kata Allah, alladzi hadatsa minhu yu'tabaru hasanah. Niat atau tekad itu yang ada itu dinilai sebuah kebaikan. Jelas? Jadi jangan pelit-pelit berniat, udah niat dulu, udah terlepas jadi apa enggak, udah niat dulu deh, niat dulu. Kalau nggak, tapi jujur ya, benar-benar ham tuh tekad niat gitu loh. Kalau nggak jadi, udah dapat pahala kita, udah dapat pahala, sudah dapat pahala. Itu luar biasa. Ini yang perlu kita camkan. Yang jomblo niat nikah misalnya, udah niat dulu aja. Terlepas nikah apa enggak itu nanti itu urusan Allah. Niatnya untuk memenuhi setengah agamanya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, udah niat. Jadi terapkan di banyak kesempatan. Niat bantu orang, aku pengen bantu orang nih besok nih, udah niat dulu aja deh. Niat bantu orang itu pahala, kebaikan sempurna, kata Nabi SAW. Hasanah kamilah. Jelas poin ini, kita lanjutkan hadis tersebut. Kondisi yang kedua dalam hadis ini, kondisi yang kedua, fa in hamma biha fa fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanat ila 700 di'af ila ad'afin katsirah. Kondisi yang kedua, barang siapa yang berniat atau bertekad mengerjakan sebuah kebaikan lalu dia berhasil mengamalkannya, maka Allah mencatat 10 kebaikan dilipat gandakan, 10 kali lipat. Bukan satu, bukan dua, 10 kali lipat. Berhenti. Enggak. Lanjut. Ila sab'i mi'ati di'af. Sampai 700 kali lipat. Stop. Enggak. Ila ad'afin kathirah. Dan dikali lipat atau dilipat gandakan lagi dengan pelipat ganda yang sangat-sangat banyak, kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi kalau yang selama ini kita dengar, kalau buat kebaikan amal soleh dikalikan 10 loh, itu benar, tapi itu minimum. Nggak berhenti sampai sana. Bisa 10, bisa 15, bisa 20. 20 kali lipat. Bisa 30 kali lipat. Bisa 40 kali lipat. Bisa 50 kali lipat. Bisa 100 kali lipat. Bisa 200 kali lipat. Bisa 300 kali lipat. Bisa 400 kali lipat. Bisa 500 kali lipat. Bisa 700 kali lipat. Sabi mi'ati di'af. Titik, belum. Bisa nambah lagi, bisa 800 kali lipat. Bisa 900 kali lipat. Bisa 1000 kali lipat. Allahu Akbar. Oh, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Rugi sekali kita ini kalau gak memanfaatkan ini. 10 terus. Semuanya. Kayak misalnya baca Quran. Kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabil fallahu bihi hasana wa hasana bi asyri amthaliha. Dalam hadis Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Gabungkan dengan hadis ini, 10 bisa sampai 700, bisa sampai lebih. Pokoknya semuanya amal bil hasanah, niat melakukan kebaikan lalu dia kerjain. Dia baca, dia sedekah, dia sholat duha. Dia zikir. Dia infak, dia bantu orang. Dia kasih makan berbuka. Dia lakukan kebaikan. Dia menuntut ilmu. Dia ikut kajian online. 10 sampai 700 terus. Para ulama menjelaskan perbedaan itu. Jadi kan ada yang dapat 10, ada yang 20, mungkin ada 30, ada yang 100. Jadi kita nih misal kita kajian. Ini sama-sama kajian Riyadhus Shalihin hadis Abdullah bin Abbas. Ini di sisi Allah, ada yang dapat pahala misalnya 20 kali lipat. Ada yang dapat pahala 100 kali lipat. Ada yang dapat pahala 200 kali lipat. Ada yang dapat pahala 400 kali lipat. Ada yang dapat pahala 700 kali lipat. Padahal kajiannya sama. Orang beda-beda. Orang beda-beda. Apa parameternya? Secara global, dijelaskan para ulama secara global, dilihat dari dua faktor. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama keikhlasan. Yang pertama keikhlasan. Dan yang kedua kualitas mutaba'ahnya kepada Nabi SAW. Kualitas itiba'nya kepada Nabi SAW. Mutaba' sama itiba' itu artinya apa, Ustaz? Itiba' atau mutaba' artinya mengikuti Nabi SAW. Jadi tergantung kualitas kesesuaiannya dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi derajatnya. Semakin ikhlas, semakin banyak lipat gandaannya. Itu luar biasa. Itu secara global. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita bahas secara lebih terperinci sedikit, lebih dalam sedikit. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali sangat menarik dalam kitab Jami' Ulumul Hikam. Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan, simak baik-baik, inna mudha'afat al-hasanat ziyadah alal ashr takunu bihasabi husnil Islam. Dilipat gandakannya kebaikan lebih dari 10, kan batas minimum 10 ya. 10 itu udah dipegang nih insyaallah. Kalau diterima 10. Terus lebih dari 10 itu tergantung yang pertama. Sebelum saya sebutkan secara makna sama dengan keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi ini lebih dalam. Biar kita lebih bisa menghayati. Yang pertama kata Al-Imam Ibnu Rajab, bihasabi husnil Islam. Tergantung baiknya keislamannya. Dan kita tahu salah satu makna Islam adalah amalan-amalan zahir. Kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerakannya benar atau enggak? Sempurna apa enggak? Kesempurnaan apa sih kalau sholat tuh sesempurna apa sih kamu ruku atau sujud gitu loh. Itu kan sunnah Nabi SAW. Sesempurna apa sih kamu baca doa ruku dan sujud gitu loh. Sesempurna apa sih kamu duduk di antara dua sujud. dilihat dari dan Islam secara secara secara utuh tergantung baiknya Islam seseorang. Terus yang kedua, bihasabi kamalil ikhlas, tergantung kesempurnaan keikhlasannya. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, ikhlasnya seperti apa? Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Itu jelaslah. Kita mungkin, semoga kita ikhlas. Kita minta semoga kita ikhlas. Jamaah ikhlas. Tapi apakah keikhlasan antum dengan keikhlasan Abu Bakar itu sama? Ya beda lah. Gak mungkin sama. Keikhlasan kita, kalaupun ikhlas, dengan keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq, ya beda. Abu Bakar keikhlasannya itu sampai termaktub di dalam Al-Quranul Karim. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. Di akhir-akhir surat Al-Lail, itu keikhlasannya Abu Bakar disebutkan oleh Allah. Gak mungkin sama kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun kalau kita ikhlas. Nah, semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Jadi jaga keikhlasan. Ini penting. Makanya ketika kondisi Ramadan, kita gak bisa maksimal, mainkan keikhlasan. Mainkan keikhlasan. Bisa jadi yang kita kerjakan secara gerakan, secara aktivitas fisik, gak sebanyak Ramadan tahun lalu atau dua tahun lalu. Tapi karena keikhlasan kita luar biasa. Sekali puasa misalnya, kalau tahun-tahun lalu 10 kali lipat, 20 kali lipat. Tahun ini sekali puasa 700 kali lipat. Sekali puasa 1000 kali lipat. Sekali puasa 8000 kali lipat. Kan bebas. Kata Allah, kata Nabi SAW. Dilipat gandakan terus. Menang sama Ramadan tahun lalu. Padahal kita gak bisa itikaf misalnya. Kita gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi keikhlasan kita tahun ini jauh dibanding keikhlasan kita tahun lalu. Oh, beda jemaah. Yang ketiga, wabihasabi fadli dzalikal amal fi nafsi. Tergantung seberapa utamanya amal tersebut di dalam sanubarinya. Jadi tergantung seberapa dalam dia itu memuliakan tuh amal. Menganggap amal ini utama. Menganggap amal ini luar biasa. Semakin kita memuliakan sebuah amal soleh, semakin kita merasa, ya Allah, ini sesuatu banget, ini Masya Allah. Misalnya habis kita puasa hari ini, hari ke-11, begitu selesai tuh kayaknya tuh, ya Allah, gue berhasil puasa hari ke-11. Itu saking begitunya tuh, itu beda pahalanya dengan orang yang selesai hari ke-11 nanti ya biasa-biasa aja. Alhamdulillah. So. Bahkan yang ini yang gue tunggu-tunggu azan maghrib dari tadi lama amat gitu. Itu beda. Dengan orang, ya Allah, Masya Allah, berhasil hari ke-11. Yang baru-baru masuk Islam misalnya. Atau yang baru hijrah. Dari orok sih udah Islam, tapi gak pernah puasa. Hari ini, tahun ini puasa pertamanya, bayangkan puasa pertama. Gak pernah puasa. Padahal muslim. Gak pernah puasa. Hari Jumat kemarin itu puasa perdananya. Ya Allah, dia nangis. Ya Allah, terharu biru. Dia mengucapkan, ya Allah, syukur, Masya Allah, anak bisa puasa akhirnya. Karena ada peluang masuk surga, karena punya peluang jadi orang bertakwa. Itu dia sedih. Dia terharu, dia senang, dia bahagia. Oh, itu beda pahalanya. Oh, beda. Beda. Dengan orang, jangan lebay. Apalagi dibilang gitu. Itu bukan lebay, itu ribuan, bisa jadi itu ribuan kali lipat pahala. Bisa jadi, kita gak tahu. Ini kan penjelasan Imam Ibnu Rajab. Semakin amalan itu sesuatu banget buat kita, luar biasa. Itu pahalanya dilipat gandakan terus. Makanya main sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari awal, mainkan amalan hati kita jemaah, mainkan amalan hati kita di Ramadan tahun ini. Ini pahal di mana-mana. Tapi kalau kita flat gitu aja, kita hambar, ya mau apa sahur segala macam, nggak ada. Yang terakhir, wabihasabil haja ilaih. Tergantung perasaan butuh seorang hamba kepada amal tersebut. Semakin kita merasa butuh, semakin besar pahalanya. Merasa butuh. Kita ikut kajian, kita merasa butuh nih. Kita merasa butuh, saya butuh nih ilmu. Oh, itu pahalanya gede. Kita ikut kajian dan kita terharu banget, ya Allah, ini kajian yang saya tunggu-tunggu. Ini ilmu nih. Ternyata Allah bisa kasih saya ilmu juga. Saya pikir dulu tuh saya enggak ada bakat jadi orang baik. Dia terharu, ya Allah, saya baru tahu. Umur udah sekian, ternyata umur udah 40-an. Saya baru tahu tafsir surat Al-Fatihah misalnya. Itu udah benar-benar dalam. Ini saya butuh nih. Oh, itu pahalanya gede, coba. Itu dilipat gandakan. Terapkan kepada semua amalan. Ini kalimat mahal dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Jadi kalau hati kita datar-datar aja, hambar-hambar aja, kan kadang-kadang gitu ya, kita kajian aja, kita belajar, ini cuman nyatet sih. Dengan orang nyatet, ya Allah, ini yang saya cari-cari. Ya Allah, masalah nyatet tuh sampai berkaca-kaca matanya, sampai sedih gitu, dia evaluasi. Lu dari dulu gue kemana aja nih gitu loh. Kan ini selama ini yang gue butuhin. Pantesan hidup gue berantakan. Gue gak dapat kebahagiaan. Ini masalahnya. Oh, itu pahala beda. Pahala beda. Sama-sama diterima, pahala beda. Itu bisa 700 kali lipat, bisa 800, bisa 1000, bisa 2000, bisa 4000. Ini kuncinya. Oh, dalam jamaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Adapun berikutnya, kondisi berikutnya. Wa in hamma biha. Wa in hamma bisayyi'atin. Dan barang siapa yang berniat atau bertekad melakukan maksiat, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka justru Allah kasih satu kebaikan yang sempurna. Niat buruk, niat maksiat, niat minum khamr misalnya, niat dugem, niat zina, nggak jadi, dapat pahala. Dapat pahala, tapi perlu diingat rahasianya ada di hadis lain atau di riwayat lain, hadis Muslim. Nabi SAW bersabda, innama tarakaha min jarrai, dia batalkan itu, dia enggak jadi lakukan, dia tinggalkan niat buruknya tersebut, min jaraya, karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ini menjelaskan kenapa bisa dapat pahala. Karena dia meninggalkan karena Allah. Karena Allah. Dan takut karena Allah, pahala besar di sisi Allah. Pahala besar di sisi Allah. Ini karena Allah. Makanya tidak kontradiksi dengan hadis Abu Bakrah yang udah niat membunuh, tapi terbunuh, niat membunuh orang terbunuh dan kata Nabi masuk neraka. Bedanya apa? Dia nggak jadi karena dia berniat, udah berusaha, ada effort, terus nggak jadi karena faktor lain. Bukan karena takut karena Allah. Ini gak jadi semata-mata karena takut kepada Allah. Dapat pahala. Makanya jangan salah. Nanti kita bingung. Tadi waktu di hadis Abu Bakrah kok masuk neraka, ini dapat pahala. Beda kasus, jamaah. Beda kasus. Makanya catat hadis riwayat Imam Muslim di atas. Innama tarakaha min jarra'i. Sesungguhnya dia tinggalkan itu karena dia takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut kepadaku. Adapun ada ucapan menarik lagi dari Al-Imam Ibnu Rajab. Sebagian para ulama menjelaskan jangan sampai kita gagal mengerjakan maksiat itu karena kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Itu diangkat oleh sebagian para ulama, seperti diangkat oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam, diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim dalam dakwah dawa. Sebagian mereka membawakan riwayat Abdullah bin Abbas, tapi riwayat ini sanadnya lemah. Dibawakan oleh Abu Nu'aim. Tapi intinya diaminkan oleh para ulama. Ucapan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas bilang gini, dia, ini riwayatnya lemah, tapi walaupun lemah, Ibnu Rajab masih membawakan karena maknanya itu ditekankan oleh banyak para ulama kita. Disebutkan wa khaufuka 'ala minarri idza harakat sitra babika wa anta 'ala dhanbi wa la yattaribu fu'aduka min nadharillahi ilaik a'zam min adh-dhanbi idza amiltahu. Ketakutanmu terhadap hembusan angin yang bisa menyingkap tirai pintumu sehingga bisa menyingkap pada saat engkau sedang bermaksiat, engkau sedang berdosa pada saat itu. Dan di waktu yang sama hatimu tidak ada rasa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah melihatmu, itu lebih besar daripada dosa yang sedang kamu kerjakan itu. Allahu Akbar. Ini yang diwanti-wanti sebagian para ulama. Takutmu kepada angin, takutmu kepada angin yang berhembus dan bisa menyingkap tirai kamarmu atau tirai pintu kamarmu sehingga tersingkaplah kamu sedang maksiat, sedang berbuat dosa, tapi di waktu yang sama tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa khawatir pada saat Allah melihatmu. Itu kan Allah melihat, mau tirainya tertutup, gak tertutup, Allah lihat. Alam ya'lam bi'annallaha yara, Tidaklah, dia mengetahui Allah, Allah mengetahuinya. Itu lebih parah daripada dosa yang sedang Anda kerjakan itu sendiri. Makanya ini yang perlu dicamkan. Kalau kita batalkan karena Allah, dan jangan sampai kita lebih takut kepada makhluk dibanding kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tentu saja jamaah yang Allah muliakan, apabila berniat melakukan maksiat lalu dia kerjakan, maka Allah mencatat satu dosa. Allah mencatat buat dia satu dosa. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka dia tidak akan dibalas kecuali semisal. Dia kerjakan satu. Dua, ya dua. Wahum la yudhlamun. Mereka enggak dizalimi sama Allah. Tapi kalau kebaikan minimum 10 sampai bisa jadi unlimited. Terakhir jamaah sekalian, apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wah, hadis ini menjelaskan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada umat ini. Ibnu Hajar membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Battal yang menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan karunia Allah kepada umat ini. Laula dzalika kada alla yadkhul ahadun al-jannah. Karena kalau sistemnya enggak seperti ini, dikhawatirkan tidak ada seorang pun masuk surga. Karena secara umum seorang hamba lebih sering melakukan kesalahan dibanding melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Secara umum kita ini lebih banyak melakukan kesalahan daripada melakukan kebaikan. Jujur aja deh, kita satu hari ini berapa kita melakukan kebaikan? Oke, puasa. Puasa kita sempurna. Kita sudah berpuasa sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudam Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin misalnya. Enggak kan? Oke, kita salat. Emang khusyuk? 100%. Belum lagi maksiat-maksiat kita. Maka Allah buat sistem seperti ini sebagai kasih sayangnya kepada kita. Makanya konsepnya adalah Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk bab pahala, dan Allah gunakan keadilan-Nya untuk bab dosa. Untuk bab dosa. Sekali lagi, untuk kebaikan Allah tidak pakai sifat keadilan, subhanallah. Tapi Allah pakai sifat rahmat-Nya, kedermawanan-Nya, karom-Nya. Itu kata para ulama. Tapi dalam bab dosa, Allah menggunakan bab atau sifat adil-Nya. Sifat adil. Dan karunia-Nya juga. Kenapa demikian? Karena ketika orang ditulis dosanya, pasti diazab apa enggak? Belum tentu. Bisa jadi dimaafkan. Selama itu bukan syirik. Berarti karunia lagi dari Allah. Maka malulah kita kalau lisan ini pernah buruk sangka sama Allah. Pernah ngomong enggak pantas kepada Allah. Apabila lisan ini mengatakan Allah enggak adil sama saya. Lah emang Allah lebih sering menggunakan karakter rahmat-Nya daripada keadilan-Nya kepada Anda. Kalau Allah sikapi Anda dengan keadilan saja, hancur Anda. Hancur. Kok minta keadilan itu loh. di semua kondisi. Allah tuh kasih rahmatnya. Untuk bab kebaikan, Allah gunakan rahmatnya dan kedermawanannya. Dan untuk bab dosa, Allah gunakan sifat adilnya. Allah gak zolimi, makanya kan tadi dalam surat Al-An'am 160 apa sih tadi? Wahum la yudzlamun. Mereka gak pernah dizolimi sama Allah. Gak pernah. Subhanallah. Manusia yang zoluman jahula. Zolimnya kelewatan, bodohnya minta ampun. Al-Ahzab ayat 72 itu. Kok bisa ada orang hanya minta sifat keadilan Allah? Oh, saya minta keadilan di sini. Allah enggak adil. Emang Allah enggak adil. Secara bukan secara mutlak, tapi maksudnya Allah tuh lebih sering menyikapi Anda dengan karunia, dengan rahmatnya dan dengan kedermawanannya dibanding menyikapi Anda dengan keadilannya. Itu pun ketika Allah kasih keadilannya, Allah masih tetap kasih karunia dan kedermawanannya. Karena bisa jadi itu diampuni lagi sama Allah. Ya Allah. Zolim kita sama Allah ya. Rabb yang begitu rahmat ini masih kita maksiati. Yang begitu baik sama kita. Tapi kita sikapi dengan maksiat, maksiat, maksiat, dan maksiat. Saudaraku yang Allah muliakan, nah di sini buka mata kita, betapa baiknya Allah sama kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Betapa besar kedermawanan Allah sama kita. Bukan, gak apple to apple, gak satu versus satu. Minimum 10 versus satu. Itu pun kalau 10, bisa jadi 20 kali lipat. Bisa jadi 40 kali lipat. Bisa jadi 50 kali lipat. Bisa jadi 700 kali lipat. Makanya orang yang Allah masukkan ke neraka nanti tidak ada argumentasi lagi di hadapan Allah. Anda sudah diterapkan sistem seperti ini masih masuk neraka. Ini bukan satu versus satu. Ini satu versus minimum 10 kali lipat. Dan itu pun dosa Anda masih bisa diampuni oleh Allah dengan rahmat Allah pada hari kiamat nanti. Selama bukan kesyirikan. Karena kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan apa yang Allah, kepada orang yang Allah kehendaki. Dan yang dimaksud oleh ayat ini adalah jika kita belum bertobat dari kesyirikan, kalau sudah bertobat dari kesyirikan, diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dalam surat An-Nisa ayat 116 kalau enggak salah ya. Mohon dicek. Ada dua ayat, salah satunya An-Nisa 116. Jadi dosa selain syirik itu masih ada peluang diampuni oleh Allah. Dan ayat ini tentang yang belum ditutup dengan taubat. Kalau ditutup dengan taubat jelas. Betapa banyak para sahabat dulu melakukan kesyirikan di masa jahiliyah, bertaubat lalu diterima. Itu clear. Oleh karena itu jamaah sekalian, jadikanlah momentum Ramadan kali ini. Jadilah kitab Riyadhus Shalihin ini sebagai momentum untuk kembali kepada Allah. Dan kita jadi sadar betapa baiknya Allah sama kita. Kok bisa kita lebih mengarah kepada makhluk yang gak kasih kebaikan kepada kita mungkin. Dan kalau kasih kebaikan pelitnya minta ampun. Tapi Allah, kita buat satu, Allah kasih 10 minimum. Terus Allah lipat gandakan sampai 700. Terus bisa Allah buat sampai 1000, bisa jadi 2000, bisa jadi 10 ribu. Tapi mana bakti kita kepada Rabbul Alamin? Mana penghambaan kita kepada Allah? Mana ibadah-ibadah kita? Mana semangat kita? Kenapa orang bisa semangat lembur? Padahal uang lemburnya dua kali lipat aja mungkin enggak dengar dari gaji. Ada uang lembur 10 kali lipat. Dia bisa semangat. Tapi kenapa enggak semangat tarawih? Enggak semangat menghatamkan Al-Quran di Ramadan? Enggak semangat menuntut ilmu? Oleh karena itu jemaah sekalian, ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas atensi. Saya rasa cukup karena waktu sudah habis. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita dan membuat kita semakin semangat untuk beribadah dan semakin bersyukur Allah kasih hidayah untuk bisa mengenalnya subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha rahman, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabb al-karim yang maha dermawan, Rabb al-muhsin yang maha baik, dan Rabb yang berinteraksi dengan kita, gak hitung-hitungan, gak itu kita yang hitung-hitungan sama Allah, kita yang hitung-hitungan sama Allah, kita yang terlalu ego, makanya kita kena batu dari sifat ego kita sendiri. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.